Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah masjid al-hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Kita masih di hadis tentang masalah sabar untuk mengendalikan emosi, yaitu hadis yang ke-50 di Riyadhus Shalihin dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Di penjelasannya disampaikan bahasanya penulis yaitu An-Nawawi masih membawakan hadis-hadis yang menunjukkan kesabaran dalam menahan amarah. Maka beliau sebutkan satu hadis dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma tentang terkait dengan Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab ini biasa disebut dengan sebutan Amirul Mukminin. Ya, beliau adalah khalifah pertama yang menyandang gelar dan sebutan Amirul Mukminin. Dan beliau adalah manusia ketiga di tengah-tengah umat ini yang paling mulia setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Karena Umar adalah khalifah yang kedua. Maka dari sisi khalifah beliau adalah khalifah yang kedua, dan dari sisi keutamaan, kemuliaan, beliau adalah manusia mulia ketiga di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia paling mulia di tengah-tengah umat ini adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang ketiga adalah Umar ibn Al-Khattab. Dan beliau adalah orang yang ustuhira, terkenal sebagai seorang yang adil terhadap ra'iyah, terhadap rakyatnya. Rakyat itu diambil dari bahasa Arab ra'iyah, terus masuk ke bahasa Indonesia jadinya rakyat. Dan beliau adalah seorang yang tawadhu, sangat tunduk terhadap kebenaran. Sampai-sampai pernah ada kisah seorang perempuan yang mengingatkan beliau terkait dengan satu ayat dalam Al-Quran. Maka beliau pun berhenti, beliau pun tidak membantah pada ayat tersebut dan tidak melewatinya. Ya, ada satu kisah, kalau Umar bin Khattab radhiallahu anhu melarang mas kawin yang nilainya besar, maka keputusan Umar ini pernah ditegur oleh seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua negur Umar bin Khattab atas putusannya melarang, mengeluarkan aturan tidak boleh ada mas kawin dalam jumlah tertentu yang sudah dinilai mahal. Maka ada seorang perempuan tua, nenek-nenek, yang menegur Umar dengan membacakan ayat. Ayat yang menunjukkan bolehnya memberikan mas kawin dalam jumlah yang besar. Wa ataitum ihdahunna qintar fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan kalian telah berikan kepada perempuan tersebut, istrimu itu, mas kawin mahar dalam qintaron, dengan nilai yang sangat besar. Maka ini mengisyaratkan bolehnya mas kawin dalam jumlah yang besar. Ketika dibacakan ayat ini kepada Umar, maka Umar pun langsung taat, tunduk. Padahal menyampaikan orang yang biasa saja, tidak punya martabat, tidak punya kedudukan, orang rendahan, orang tidak terkenal, karena dia membawakan ayat, maka Umar pun mengakui kalau dia salah. Langsung seketika itu juga tidak pakai pikir-pikir, beliau tegaskan Umar salah. Ini tentu satu hal yang luar biasa, seorang presiden bahasa kita ditegur setelah dia mengeluarkan keputusan, yang negur orang yang bukan apa-apa, maka menerima teguran luar biasa. Oh ya, saya boleh jadi sudah cukup luar biasa ketika mengatakan kritikan Anda saya terima, saya tampung, saya pertimbangkan. Lebih luar biasa lagi ketika Umar kemudian menegaskan Anda benar, Umar salah. Di depan sang pengkritik, beliau mengatakan Anda benar, Umar salah. Dan itu diucapkan oleh seorang penguasa. Tentu satu hal yang sangat luar biasa. Faqad qadima 'ala Uyainah, maka di hadis ini ada seorang yang menjumpai beliau, yang dia bernama Uyainah bin Hisn, dan dia adalah termasuk tokoh di sukunya. Dia mengatakan hayah ya Ibn al-Khattab. Kata-kata ini adalah kalimat untuk pengingkaran dan celaan. Dia lanjutkan lagi, innaka latutinal jazla, engkau tidak memberi harta yang banyak kepada kami, walatahkumu fina bil adil, dan engkau tidak putuskan hukum di tengah-tengah kami dengan putusan yang adil. Maka lihatlah bagaimanakah orang ini demikian lancangnya berbicara, mencela seorang khalifah, seorang penguasa yang terkenal adilnya dengan kalimat semacam itu. Padahal Umar, padahal Umar bin Khattab sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena julasa'uhu, pembisik-pembisik beliau yang ngasih masukan-masukan beliau, semuanya adalah qura, semuanya adalah ulama, hafidh Quran, ngerti isinya, ngerti hukumnya. Maka yang menjadi julasa'uhu, yang ngasih masukan kepada beliau, yang ngasih saran, yang memberikan bisikan-bisikan, semuanya adalah sahabat Nabi, dan itu pun sahabat Nabi yang istimewa, yang statusnya qori. Qori di masa sahabat maknanya hafidhul Quran mal ilmi bihi. Seorang yang hafal Al-Quran 30 juz plus mengerti dan menguasai hukum kandungannya, itu istilah qori di masa sahabat. Tidak sebagai istilah qori di masa kita yang lomba MTQ, nah dia qori, perempuan qori'ah. Kalau di masa sahabat, gelar qori itu diberikan kepada hafidhul Quran dan dia menguasai hukumnya. Ini semua pembisik beliau yang ngasih masukan dan saran semuanya adalah qori, baik mereka sudah tua ataupun setengah baya ataupun anak muda. Maka Umar meminta pertimbangan pada mereka dan memberikan posisi dekat kepada mereka. Dan inilah sepatutnya dan idealnya penguasa. Hendaknya pembisik-pembisiknya dia pilih adalah orang-orang yang soleh. Karena jika seorang penguasa itu diberi pembisik-pembisik yang tidak soleh, maka penguasa ini binasa dan dia membinasakan rakyatnya. Namun jika Allah berikan kepadanya pembisik-pembisik yang soleh, maka penguasa ini akan menjadi manfaat besar untuk umat. Maka menjadi kewajiban para penguasa untuk memilih para pembisik dari kalangan ulama dan orang-orang yang beriman. Dan wakana sahabat dan para sahabat radhiyallahu anhum al-qura' minhum hum ahlul ilmi. Qari di masa sahabat itu maknanya adalah ahlul ilmi, ulama. Dia ulama dengan status juga hafidhul Quran. Karena mereka tidaklah melewati 10 ayat sampai mereka benar-benar mempelajarinya dan mempelajari isinya dan kandungannya berupa ilmu dan amal. Maka tatkala orang tadi Uyainah bin Hisan mengatakan perkataannya kepada Umar, engkau tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami dan tidak memutuskan hukum dengan adil, maka Umar pun marah. Dengan marah yang luar biasa, hampir saja Umar punya niat jelek pada orang itu, yaitu niat untuk memukulnya atau untuk memukulnya, meninjunya. Akan tapi sepupu dari Uyainah bin Hisan yang namanya Al-Hir bin Qais berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, perintahkanlah kebajikan dan berpalinglah dari orang-orang yang usil. Wa inna hadza minal jahilin, dan orang ini yang ngomong tadi termasuk orang-orang yang usil. Maka bagaimana sikap Umar? Begitu dibacakan ayat, maka beliau pun berhenti pada apa yang dikatakan oleh ayat dan tidak melangkahinya. Karena dia sebagaimana kata Ibnu Abbas, waqofan 'inda kitabillah, adalah seorang yang betul-betul menurut dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an radhiyallahu anhu wa arda. Maka beliau pun waqofa, beliau pun berhenti di situ. Dan beliau tidak jadi memukul orang tadi ataupun meninjunya gara-gara sebuah ayat yang dibacakan kepada beliau. Maka lihatlah bagaimanakah adab para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Al-Quran. Mereka tidak berani melangkahinya. Jika dikatakan pada mereka, inilah firman Allah, maka mereka diam. Mahmakana apapun pendapatnya. Ya, maka di sini di ayat Al-A'raf 199 ada tiga perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khudil afwa, maafkanlah, berilah maaf. Maka khudil afwa, untuk kalimat khudil afwa itu bisa diterjemahkan dengan terjemah yang saya sampaikan, bisa ditafsirkan dengan khudil afwa, berilah maaf. Namun ada tafsir yang lain. Tafsir yang lain di sini maknanya adalah khud ma'afa minan nasi wa ma tayassara, ambillah apa yang mudah dari perilaku orang. Perilaku orang itu anggaplah sebagai satu hal yang sepele, jangan dianggap besar. Atau dalam bahasa kita, perilaku orang itu janganlah dimasukkan, terlalu dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini makna ini. Namun jadikanlah perilaku mereka sebagai sesuatu yang ringan, sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang membebani, menyusahkan dan menggelisahkan. Wala, artinya wala tatlub haqqaka kullahu, engkau janganlah menuntut hakmu utuh. Janganlah ketika bergaul dengan orang lain, jangan tuntut agar orang lain memberikan hak kita secara utuh, dihormati, dihargai, di ini dan seterusnya. Senyumnya dibalas senyum. Nah, maka kalau senyum kok dibalas muka datar, itu kalau dianggap ringan ya ringan. Kalau dianggap ringan ya ringan. Ya memang lagi ribut sama istrinya, jadinya enggak bisa senyum sama saya. Ya udah, dianggap ringan saja. Oh, tanggal tua. Nah, duitnya lagi ngepas, sulit senyum. Udah, ringan saja, enteng. Itu kalau mau dianggap ringan ya. Jadi kalau mau dianggap masalah besar, wah, lain lagi ceritanya. Karena kita mau nuntut supaya kita diberi hak yang utuh, maka kita anggap ini masalah besar. Namun sikapilah sikap-sikap orang sebagai sesuatu yang ringan saja. Sehingga jangan tuntut mereka untuk memberikan hak kita secara full, secara utuh. Li'annahu la yahsulu laka, karena itu tidak akan pernah didapatkan. Kalau orang itu nuntut agar semua kawannya itu adalah orang yang memberikan hak, haknya secara utuh, tidak akan punya kawan. Pokoknya kalau ada yang nyakiti, delete, nah, eliminasi, ya. Habis itu kawan. Kawan itu akan habis. Kalau orang itu pinginnya ada orang lain memberikan haknya secara utuh, punya tetangga, maunya tetangga itu memberikan haknya secara, hak dirinya secara utuh, tidak pernah ganggu dengan berbagai macam bentuknya, tidak pernah nyakiti, tidak pernah nyelekit dan seterusnya, wah itu tidak punya tetangga. Kalau orang itu punya prinsip, saya hanya mau punya istri orang ya, perempuan yang tidak pernah menyakiti hati saya sebagai seorang suami, tidak punya istri itu. Tidak bakalan punya istri, cerai terus itu, nikah, sakit sedikit, sakit hati sedikit, cerai. Nikah lagi, sakit hati sedikit, cerai. Sudah tidak bakalan pernah terjadi. Li'annahu la yahsululaka. Keinginan agar mendapatkan hak secara utuh, itu satu hal yang tidak akan Anda dapatkan. Maka karena realita hidup manusia demikian, tidak bakalan kita akan mendapatkan hak kita secara utuh dari semua orang yang bergaul dengan kita. Teman masjid, teman pengajian, teman kantor, teman sekolah, istri di rumah, anak di rumah, tidak bakalan ada yang bisa memberikan hak kita secara sempurna. Semuanya mesti ada tindakan, ucapan, sikap menyakitkan, nyelekit, sesuatu yang bikin sakit hati. Maka realitanya tidak ada orang yang bisa memberikan hak kita secara utuh dan sempurna. Oleh karena itu, fakhud minhum ma'afa wasahula. Maka sikapilah sikap-sikap mereka dengan gampang dan mudah saja. Enteng saja, dianggap sebagai sesuatu yang ringan, enteng, jangan dibesar-besarkan dan diberat-beratkan. Kemudian wa'mur bil urfi, perintahkanlah al urfi. Perintahkanlah apa yang dikenal, artinya perintahkanlah dengan apa yang dikenal oleh syariat sebagai satu kebaikan dan dikenal oleh manusia sebagai kebaikan. Jangan memerintahkan satu hal yang mungkar. Jangan perintahkan sesuatu yang tidak dikenal kebaikannya. Karena di dalam kehidupan kita ada tiga perkara, ada kemungkaran yang wajib dilarang, ada ma'ruf kebaikan yang perlu diperintahkan, dan ada perkara-perkara yang tidak termasuk mungkar, tidak pula termasuk ma'ruf. Maka cukup kita diam terhadapnya. Walakin akan tetapi dalam rangka memberikan nasihat, sepatutnya seorang itu tidaklah berkata kecuali perkataan yang mengandung kebaikan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, katakanlah kebaikan atau diam. Kemudian poin yang ketiga dari ayat di surat Al-A'raf, wa'arid anil jahilin, cueklah, masa bodohlah dengan sikap-sikap orang-orang yang gemar usil. Maka makna maksud dari kalimat ini, man jahila alaika, siapa yang bertindak dengan tindakan usil yang merupakan tindakan orang yang bodoh, itulah tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya, yang kemudian bersikap semaunya kepadamu, kepada anda, fa'arid anhu. Maka jangan jangan ambil pusing dengannya. Maka berpalinglah darinya, cueklah dengan orang itu. Lebih-lebih lagi jika memilih sikap berpaling itu bukanlah kehinaan dan bukanlah kehinaan. Contohnya adalah Umar bin Khattab ketika dia berpaling tidak menghukum orang yang mengucapkan perkataan yang menyakitkan tadi, ini bukanlah satu kehinaan dan kehinaan. Karena bisa saja Umar itu menghukum orang tersebut, yaitu orang yang ngomong tadi. Akan tapi Umar mentaati perintah ini dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Perlu diketahui bahasanya jahil atau jahal dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Terkadang ada jahil dalam pengertian tidak tahu sesuatu. Kemudian yang kedua, jahil terkadang maknanya adalah safah, tindakan yang hanya dilakukan oleh orang yang tidak berpikir baik-baik, tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak, orang yang menimbang perkara tidak dengan sempurna, sehingga maknanya adalah tatawul, usil atau semena-mena dengan orang lain dan usil dengan orang lain. Maka kalau jahil dalam makna yang kedua kurang lebih mirip-mirip dengan jahil dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, wah itu anaknya itu jahil sekali. Itu artinya seenaknya, semaunya, usil. Nah, itu jahil dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab, bisa jahil dalam makna semacam ini adalah salah satu dari dua makna jahil. Sebagaimana perkataan penyair jahiliyah, ala la yajahalan ahadun alaina. Ingatlah, tidaklah ada satu pun orang yang usil kepada kami. Fana jahala fauqa jahlil jahilina. Maka kami akan balas dengan keusilan yang lebih top, lebih hebat daripada usilnya dia. Makna jahil dalam bait ini adalah tindakan yang tidak difikir dalam-dalam, atau ya tatawal, atau sikap sombong dan seenaknya. Maka jika ada orang yang berbuat seperti itu alaina kepada kami, maka kami akan balas dengan yang lebih lagi. Namun ini adalah syair jahiliyah. Ada setiap orang yang usil akan dibalas dengan yang lebih hebat. Adapun ya, etika dan adab yang diajarkan oleh Islam, maka ada dalam firman Allah di surat Fussilat ayat yang ke-34, walatastawil hasanatu walasayyi'ah, tidaklah sama tindakan baik dan tindakan tidak baik, tindakan buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Jika ada orang yang bertindak tidak baik kepadamu, maka balaslah dengan melakukan kebaikan kepadanya. Orang yang bisa hebat semacam ini diganggu malah dikirimi hadiah, diusili malah kemudian tambah rajin bantu menolong, tentu luar biasa. Namun jika ada orang yang kuat semacam itu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka orang yang dulunya adalah musuh, musuhmu, tiba-tiba seakan-akan dia adalah teman akrabmu. Tidak jangka waktu lama sudah akrab sekali. Maka disini katakan, subhanallah, ada seorang yang antara anda dengan dia permusuhan, dia berbuat buruk kepada anda, lalu anda balas dengan tindakan baik. Maka jika anda balas dengan tindakan baik, fauron, maka segera datang maka segera saja akan datang ganjaran dan balasan, yaitu balasan di dunia. Orang yang semula jadi musuh kemudian berubah menjadi kawan dekat. Waliyun hamim artinya qaribun shadiqun fi ghayati ma yakunu minas shadaqah wal qurbi. Sahabat atau kerabat yang berada dalam puncak persahabatan dan kedekatan, dan yang mengatakan hal ini adalah Allah Azza wa Jal, zat yang membolak-balikkan hati. Karena tidak ada satupun hati manusia kecuali di antara dua jari Allah Ar-Rahman Azza wa Jal, yang dia akan putar-putar, dia akan bolak-balikkan sekehendaknya. Maka orang yang menjadi musuh Anda, namun kita balas kejelekannya dengan kebaikan, dia akan berubah sebagai ganti dulu permusuhan menjadi sodakoh, menjadi persahabatan. Jadi kalau sodakoh dalnya pendek artinya sedekah, kalau sodakoh dalnya panjang artinya perkawanan dan persahabatan. Ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan dia adalah kawan dekat yang sangat-sangat akrab. Falhasil, maka kesimpulannya, ayat ini di surat Al-Baqarah 199 tatkala dibacakan pada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun langsung berhenti dan tidak menghukum orang itu dan tidak menghukumnya karena usilnya. Maka sepatutnya bagi kita jika terjadi semisal perkara ini, semacam marah dan marah, hendaknya kita ingat firman Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa berjalan di atas petunjuk Quran dan sunnah, sehingga kita tidak tersesat. Karena siapa saja yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka Allah katakan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia, tidak pula akan sengsara di akhirat. Demikian tafsir Ibnu Abbas untuk ayat ini. Fala yadhillu ay fid dunya wala yashqa ay fil akhirah. Maka orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah tidak akan jadi orang yang sesat selama dia hidup di dunia, dan tidak akan jadi orang yang sengsara di akhirat nanti. Wallahul muwafiq. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, senya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu, sesungguhnya akan terjadi ba'di setelah aku meninggal dunia atharatun, akan terjadi atharah, penguasa-penguasa yang mengutamakan dirinya, lebih mengutamakan dirinya daripada rakyatnya. Wa umurun tungkirunaha, dan berbagai hal yang engkau ingkari. Maka para sahabat bertanya, meminta petunjuk kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami menjumpai kondisi semacam itu, penguasa-penguasa yang memperkaya diri, tidak ingat rakyat, dan hal-hal yang lain yang tercela. Maka Nabi katakan, tu'adun al-haqqalladhi 'alaikum watas'alunallaha alladhi lakum. Hendaklah engkau tunaikan kepada penguasa apa yang menjadi kewajiban kalian, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata An-Nawawi, yang dimaksud dengan atharah adalah al-infirad bisyai' aman lahu fihi haqqun. Menguasai sendiri sesuatu, sehingga orang yang punya hak, orang lain yang punya hak, tidak ikut merasakannya. Maka Nabi katakan, ketika kalian menjumpai penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka pesan Nabi, satu pesan yang dianggap sebagai satu hal yang hina oleh orang yang terlalu bersemangat, orang yang berjiwa revolusioner. Wah, ini hadis ini adalah hadis yang sangat tidak mereka sukai, karena perintahnya tunaikan kewajibanmu kepada penguasa dan pemerintah, hakmu mintakan pada Allah. Wah ini kok cuma diem saja. Nah, penguasa zalim seenaknya kita tidak melakukan apa-apa. Demikian komentar banyak orang yang tidak bisa memahami indahnya ajaran Islam dalam aturan-aturan semacam ini. Dari Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, ada seorang dari Ansar berkata, minta jabatan kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Wahai Rasul, tidakkah engkau memberi aku jabatan dan pekerjaan sebagaimana engkau memberikan jabatan kepada fulan? Maka Nabi mengatakan, innakum satalkauna ba'di atharatun atharatan, sunnya kalian akan jumpai setelah aku wafat penguasa-penguasa yang memikirkan dirinya dan kroninya saja. Fasbiru, ini yang jadi dalil kenapa masuk di bab sabar. Maka bersabarlah, karena bersabar terhadap kezaliman penguasa memiliki faedah yang luar biasa. Faedahnya apa? Hatta talqauni alal haudi. Jika kalian bersabar terhadap zalimnya penguasa, kalian akan berjumpa denganku di telaga nanti. Ya, hadis ini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim diberi judul bab perintah untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa dan sikap mereka yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, maka dalam hadis ini ada dua hadis yang dimasukkan di bab sabar, tentu ada kaitan erat dengan sabar. Sabar di sini adalah sabar menghadapi kezaliman penguasa. Kalau hadis yang lewat, beberapa hadis yang lewat, adalah sabar dalam mengendalikan emosi. Orang tidak akan bisa mengontrol emosi jika tidak sabar. Demikian juga orang itu tidak akan ketika penguasa zalim, maka Nabi perintahkan untuk bersabar. Maka ada dua hadis, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan ada hadis dari Usaid bin Hudair yang disebutkan oleh An-Nawawi di bab sabar, karena isinya berkaitan dengan sabar, yaitu sabar terhadap kezaliman penguasa. Hadis Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengkabarkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi setelah aku wafat atharah. Atharah telah dijelaskan oleh An-Nawawi, maknanya adalah al-istikhar bi syai' aman lahu fi haqqun. Menguasai sesuatu sendirian sehingga orang yang punya hak tidak ikut menikmatinya. Maka Nabi maksudkan dengan kalimat ini akan berkuasa atas kaum muslimin sejumlah penguasa yang dia memperkaya diri dengan harta kaum muslimin. Dia belanjakan harta kaum muslimin alias kas negara sesuka hatinya. Dan dia tidak berikan kepada kaum muslimin dan rakyatnya apa yang jadi haknya rakyat dalam harta tersebut. Inilah yang disebut dengan atharah. Dan inilah diantara bentuk kezaliman penguasa. Dia menggagai harta yang harta tersebut milik negara, artinya milik kaum muslimin. Harta yang rakyat dan kaum muslimin punya hak di dalamnya. Mereka gagai untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada kaum muslimin, kepada rakyatnya. Nah, mendengar hadis ini para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa yang petunjuk apa yang kau berikan kepada kami jika kami menjumpai zaman semacam itu? Ya, maka Nabi katakan, laksanakan kewajibanmu kepada penguasa. Artinya kezaliman mereka di mana mereka menggagai harta kas negara untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, janganlah itu menghalangi kalian untuk menunaikan kewajiban kepada penguasa. Apa kewajiban rakyat? Mendengar dan taat. Taat terhadap aturan penguasa selama itu bukan maksiat. Demikian juga adamil itharah, jangan melakukan tindakan-tindakan provokasi. provokasi untuk menentang penguasa. Demikian juga jangan melakukan adam tashwish alaihim, jangan mengkacaukan, ngurusui bahasa Jawanya, jangan mengganggu, mengganggu dalam artian ngurusui penguasa. Namun bersabarlah, tetap taat, wala tunazim al-amro, janganlah engkau rebut kekuasaan dari tangan mereka alias memberontak kekuasaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Bagaimana dengan hak-hak rakyat yang tidak diberikan oleh penguasa? Minta hakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mintalah apa yang jadi hakmu kepada Allah, yaitu mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada para penguasa sehingga mereka menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka yang itu merupakan hak-hak rakyat. Makanya ada di antara kata-kata bijak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyadari bahasanya karakter dan sifat jiwa itu adalah pelit dengan apa yang menjadi haknya, tidak mau haknya diambil orang lain. Oleh karena itu maka normalnya orang tidak bersabar ketika ada orang-orang yang menguasai apa yang jadi haknya. Namun Nabi alaihissalatu wasallam telah mengajari umatnya untuk melakukan perkara yang mengandung kebaikan yang besar, yaitu Nabi pesankan kepada kita supaya kita menunaikan kewajiban kita kepada penguasa berupa taat dan tidak melakukan pemberontakan dan yang lainnya. Dan kita minta kepada Allah apa yang menjadi hak kita, caranya dengan kita rajin berdoa, Allah mahdihim, ya Allah berikanlah petunjuk pada para penguasa, para pemimpin kami, sehingga mereka memberikan dan menunaikan apa yang jadi hak kami. Maka dengan cara semacam inilah terwujudlah kebaikan dari dua sisi. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bukti kebenaran kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengkabarkan perkara yang ternyata betul-betul terjadi. Karena para khalifah dan penguasa sejak masa yang lama, mereka adalah orang-orang yang memperkaya diri dengan harta negara. Maka kita jumpai mereka untuk urusan makan pakai duit negara, makannya boros, sesuka hatinya, minumnya pun boros, mumpung duit rakyat, mumpung duit negara, mumpung duit jatah proyek, maka bikin minuman yang enak-enak. Mumpung kemudian pakai pakaian pun dengan boros. Mumpung jatah baju dinas, maka dibuat yang sebagus-bagusnya. Demikian juga tempat tinggal rumah dinas ataupun kendaraan, kendaraan dinas, maka masih baru setahun masih bisa dipakai, pun sudah dilelang, beli lagi, padahal masih layak pakai sampai 4 tahun ke depan, karena mobil itu katanya baru layaknya diganti setelah 5 tahun. Non mumpung ini pegang kekuasaan duit, ngatur duit rakyat, ya maka semena-mena baru setahun lelang, beli yang baru, yang lebih bagus, yang mewah. Bahkan boleh jadi mereka menggagai harta negara untuk kepentingan pribadinya. Namun ini semua tidaklah mengharuskan kita untuk membangkang dan tidak mau taat atau bahkan memberontak mereka. Bahkan kita minta kepada Allah apa yang menjadi hak kita dan kita tetap menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasabi wasalam ma'rudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.